Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ansari sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken, ingkang kula hormati para habaib, para syiban, wabil khusus Sayyidina al-Habib Muhammad al-Bakir bin Saleh Maulad Dawilah Khadimul Majlis Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'akil Wal-Ustaz Al-Habib Abdul Qadir Maulad Dawilah, para alim ulama, para hadirin, hadirat, pecinta Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut nama kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Semua lantunan qasidah pujian yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dibandingkan dengan pujiannya Allah, satu saja tidak ada apa-apanya yang kita baca tadi. Ara kullu madhin lin nabiyyi muqassira wa in balaghal musni alaihi wa aktsara. Idza amdahallahu billadzi huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahuhul wara. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala telah memujinya, memuji kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun di Al-Qur'an kecuali pasti ayat tersebut menunjukkan isyarah secara jelas atau secara tidak jelas menjelaskan tentang keutamaan takzimnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah yang diterangkan oleh Al-Habib Abdul Qadir tadi yang mengatakan bahwa solawatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tashrif, adalah memuliakan Rasulullah, wa ziyada ta'zim, dan tambahan takzimnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada bedanya antara solawatnya Allah kepada kita orang-orang mukmin dan solawatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an Allah mengatakan huwallazi yusalli alaikum, lo Allah solawat kepada kita, alaikum mukminin, yang dibacakan oleh qari tadi. Dan Allah juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah juga bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah bedanya solawat yang kita baca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan solawat Allah. Salah seorang murid Abuya Al-Habib Sayyid Muhammad Maliki pernah bertanya kepada beliau, Allah yarham, ya Abuya, apa yang dilakukan Allah sekarang ini? Apa yang dilaksanakan Allah sekarang ini? Jawabannya beliau, Allah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dalam Al-Qur'an sighatnya adalah sighat fi'il mudhari', yang di dalam ilmu Arab mengatakan sighat mudhari' yadullu 'ala tajaddud wal istimrar, menunjukkan istimrar, terus menerus. Maka alhamdulillah para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita semuanya beriman kepada Rasulullah karena dorongan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin kita iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa minan nas mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para muslimin yang hadir di majelis Ar-Ridwan, jangan menafikan orang-orang yang tidak hadir majelis seperti ini. Jangan mengatakan mereka tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya cinta kepada Rasulullah, hanya saja kelasnya macam-macam. Ada mahabbah ke Rasulullah kelasnya playgroup, ada. Ada mahabbah ke Rasulullah kelasnya luar biasa. Sehingga ketika ada salah seorang yang kena had, yang diancam, yang dihukum oleh Rasulullah, sahabat salah satunya ngomongi, gini, kata Rasulullah, latal anhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Janganlah engkau mencacinya karena dia mencintai Allah wa Rasulullah. Dan Rasulnya, Rasulullah tidak menafikan orang yang berbuat salah sampai dihukum dengan hukum Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan dia itu tidak memiliki mahabbah. Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling kuat imannya adalah orang yang selalu mentelaah sirah zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita mengetahui orang Yahudi Nasrani sampai rusaknya mereka merubah kitab suci mereka. Sampai ono Injil Bible, ada nomo Injil Matius, ada kitab suci mereka cetakan 94, ada cetakan begini. Kok berubah-ubah kitab sucinya? Kenapa kok mereka seperti itu? Iya, karena mereka tidak kenal sama sosok sentral mereka, Nabi Allah Isa alaihissalam. Karena mereka tidak kenal dengan sosok sentral mereka, Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka jikalau umat ini menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau umat ini tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka alamat rusaklah umat ini. Maka alhamdulillah dengan majelis maulid seperti ini adalah merupakan asas, pondasi menjaga iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal, yang mana di bulan tersebut adalah di bulan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang mencintai seseorang di muka bumi ini, orang alasannya, kenapa sih saya kok seneng sama fulan? Kenapa sih saya kok seneng sama fulan? Secara alami senang kepada orang itu mungkin gara-gara orangnya ganteng, mungkin gara-gara orangnya cantik, ayu, ganteng, otomatis orang cinta, orang senang. Ya. Ada kalanya mungkin juga senang kepada orang bukan gara-gara fisiknya, bukan gara-gara tampannya, tidak, tapi karena akhlaknya yang baik, karena suka memberi, suka memberikan hadiah. Wajahnya pas-pasan, pesek, ireng, tapi masya Allah sopan, masya Allah tengtonggo api, masya Allah tengtonggo sering kayak itu dugule. Otomatis orang itu suka, sudah alami, wajar. Ada kalanya kita mencintai seseorang itu gara-gara orang tadi pernah menyelamatkan kepada kita bahaya. Kita pernah diselamatkan oleh orang tersebut dari bencana. Sampean gak ada duit, sampean gak ada utang, sak buajek, sumpek, gak iso nyaur, ada orang satu datang, wis tak tutup utang sampean. Terus pundi? Bagaimana? Pasti orang itu akan senang, cinta, wajar hal semacam itu. Semua yang saya sebutkan tadi itu lebih dan lebih di zatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek ngomong gandenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dalam Simtud Durar dikatakan habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albab fi husni ma'nahu. Dahulu orang Arab niku nggih, kalau rekreasi, kalau refreshing ya, di Arab sana, Jazirah Arab ya, Ndak ono gunung apa namanya? Gunung Panderman ndak ada. Ijo-ijoan ndak ada. Semuanya coklat, panas. Lu bagaimana mereka refreshing? Rekreasi mereka setiap malam bulan purnama gelar kroso nang ngarepe omahe nontoki bulan purnama, seneng atine. Itu rekreasinya mereka. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, semua pandangan tidak melihat kepada bulan purnama. Semua pandangan melihat kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang kekasih yang bulan purnama cemburu karena wajahnya. Itu kalau ngomong gandengnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat welas, yang sangat rahmat kepada kita semuanya. Sampai dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan masali wa masalukum kamasalil faras kamasalir rajulin au qadanaron faja'alal janadib yaqa'na fi. Perumpamaan saya dan perumpamaan kalian wahai umatku seperti saya ini ngurupno strongking, ya, orang ngurupno lambu. Kalau sudah ngurupno strongking itu otomatis banyak namanya, kalau musim hujan namanya lah laron. Terus Kanjeng Nabi, innakum tatafallatuna 'alan nar. Kalian wahai umatku kepingin sukanya itu melbun rokok. Tapi kata Rasulullah, wa ana akhidun bi hujazikum. Saya megangi hujaz. Hujaz niki lho, apa namanya? Bangkean nggih. Pinggul dicekeli kali Rasulullah ibaratnya saking rahmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya menjaga jangan sampai umat ini terjerumus ke neraka sampai ibaratnya Kanjeng Nabi wa ana akhidun bihujazikum dicekel rapat bangkeane ojo sampai jegur. Rasulullah ndak mengibaratkan saya cekeli pucukane klambine awakmu kabeh, tidak. Otomatis lah dicekeli pucukane klambine ya jeblos teng rokok. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita meningkatkan mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meniru, nggih. Dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para ahlu baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling mahabbah yang saya katakan tadi luar biasa, kelasnya macam-macam. Sayyidina Fatimatuz Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha. Beliau dijuluki Ummu Abiha. Dijuluki Ummu Abiha, ibuke bapake. Maksudnya napa? Maksudnya Sayyidina Fatimatuz Zahra Al-Batul adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang segala keperluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melayaninya adalah putrinya yang tercinta Sayyidina Fatimatuz Zahra Al-Batul radhiyallahu taala anha. Sehingga Rasulullah mengatakan Fatimatun bid'atun minni yabsutuni ma yabsutuha wa yaqbiduni ma yaqbiduha. Fatimah adalah sepenggal dari saya. Maka yang membahagiakan dia pasti dia membahagiakan saya. Begitu juga yang menyusahkan dia juga dialah orang yang menyusahkan saya. Sampai mahabbah Sayyidina Fatimah teng Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia dibisiki putrinya. Dibisiki nangis Sayyidina Fatimah tuh Zahra nangis. Tidak lama lagi dibisiki lagi sama Rasulullah. Ketika dibisiki yang kedua ketawa, senang. Yang melihat waktu itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kaget. Kok aneh mari nangis ngguguk-ngguguk kok langsung ketawa. Ternyata bisikan pertama Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala anha dibisiki oleh ayahnya bahwa beliau Rasulullah akan yalhaq birrafiqil a'la, akan meninggal dunia, akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka beliau Sayyidina Fatimah karena mufaraqah, karena berpisah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Sayyidina Fatimah menangis. Namun ketika bisikan yang kedua, Sayyidina Fatimah radhiyallahu taala ketawa. Kenapa? Karena dikasih kabar gembira oleh Rasulullah bahwa orang yang pertama kali menyusul mati setelah saya adalah engkau wahai Fatimah. Dikasih kabar mati, sampean umpamanya menewakmu mati, seneng enggak? Tapi Sayyidina Fatimah dikasih kabar mati, seneng. Kenapa? Karena nyusul Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana mahabbahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan la anta ya Rasulullah ahabbu ilaina min amwalina wa ahlina wa auladina wa minal ma'il barid fi shiddatidh dhama. Engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling kami cintai lebih daripada yang kami cintai kepada harta kami, kepada diri kami, kepada anak kami, keluarga kami, dan lebih kami cintai daripada air dingin pas waktu panas, waktu ngelak-ngelak ya, waktu panas-panasnya. Itulah mahabbahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bagaimana mahabbahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu punya istri namanya Sayyidina Asma binti Umesh. Asma binti Umesh ini istrinya Sayyidina Ja'far At-Toyyar. Sayyidina Ja'far At-Toyyar itu saudaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau meriwayatkan manakibnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika sudah selesai urusan pemerintahan ya. Beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gelar sajadahnya di mihrabnya. Beliau sujud, nangis dan yang diratapi adalah wa syauqah ila Rasulillah. Wa syauqah ila Rasulillah. Alangkah rindunya saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan sebab meninggalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah al-kamat. Al-kamat adalah penyakit yang tersimpan gara-gara ngempet rindu kepada orang. Sampai diriwayatkan kalau orang dekat sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tercium aroma gosong. Tercium aroma gosong. Ada riwayat karena memang hatinya gosong, jantungnya gosong karena kepingin ketemu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat karena sakitnya tersebut gara-gara pernah diracun sama perempuan Yahudiyah. Ini cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana beliau waktu hijrah, perjalanan hijrah beliau sewaktu-waktu di belakang, sewaktu-waktu di sampingnya Rasulullah, di depan, di belakang, muter aja. Rasulullah heran, "Madza yasna' ya Abu Bakar? Apa yang kau perbuat ini? Apa?" Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Ya Rasulullah, saya khawatir kalau umpama ada anak panah yang dari depan sampean, saya khawatir kena sampean, maka saya jadikan tameng tubuh saya. Begitu juga saya khawatir mungkin musuh di belakang. Begitu juga seperti itu. Maka ya Rasulullah, intah in ahlik fa innama ana ibnu abi Quhafah. Ya Rasulullah, jikalau saya mati, maka saya cuma anaknya Abu Quhafah, enggak ada faedahnya sama sekali. Wa in anta tahlik ya Rasulullah fa tahlikul ummah. Namun engkau ya Rasulullah, jika engkau meninggal dunia, yang rusak, yang binasa adalah seluruh umat." Itu cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ketika masuk di Gua Tsur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Masuk di Gua Tsur sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa perjuangannya Rasulullah. Rahmatnya Rasulullah. Kita bisa duduk seperti ini barokahnya hijrahnya Rasulullah. Kita bisa tentrem di sini karena barokahnya Rasulullah pernah ke Thaif, perjuangannya Rasulullah dilempari oleh orang-orang Thaif sampai berdarah, kakinya berdarah Rasulullah diusapi sama saja sama serbannya. Sayyidina Zaid bin Harisah tanya, "Ya Rasulullah, untuk apa darah engkau usapi sama serban?" Apa kata Rasulullah? I'lam ya Zaid, lau nazalat qatrah min damin nabi ilal ard. Hai Zaid, jikalau satu tetes darahnya nabi sudah turun ke bumi ini, maka niscaya Allah akan mengazab semuanya yang ada di bumi ini. Maka Rasulullah rahmah dengan umatnya, diusapi darahnya. Dan ketika malaikat Akhsyaban datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat dua gunung yang menghimpit kota Thaif supaya ditimbrukkan itu gunung, apakah Rasulullah lah, tidak. Saya mengharap keturunan mereka lah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rahmatnya Rasulullah kepada kita. Yang disebut ketika sakaratul maut bukanlah Sayyidina Fatimah. Yang disebut waktu sakaratul maut bukanlah cucunya Sayyidina Hasan Husain. Yang disebut Rasulullah ketika waktu sakaratul maut adalah ummati. Yang dipikirkan adalah umatnya, kalian, kita. Apa yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak cukup ya ikhwani, cuma majelis-majelis gini saja. Kita faedahnya majelis, faedahnya ijtima' adalah istima' mendengarkan. Dan tidak bisa kita itu istima', enggak ada faedahnya istima' kalau emang tidak intifa'. Ya, maka alamat mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perilaku kita sehari-hari, bagaimana kita menghidupkan sunnah siwak, bagaimana kita menghidupkan sunnah rawatib, bagaimana kita menghidupkan daimul wudu. Itu faedahnya majelis. Tidak cukup seperti begini. Rasulullah mengisyaratkan dalam Al-Quran, makanan di ahli madinati ayatakhallafu ar-rasulillah wala yarghabu bi'anfusihim an-nafsih. Ayat ini menunjukkan bahwa jihad, Allah berbicara tentang jihad, jihadnya sahabat bersama Rasulullah. Bagaimana sahabat membantu Rasulullah dalam berjihad? Sampai salah seorang sahabat Rasulullah, Talhah bin Abdullah, ketika perang Uhud menjadi tamengnya Rasulullah, nyawa yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan 70 tusukan Sayyidina Talhah bin Abdullah waktu perang Uhud. Namun Rasulullah mengingatkan kepada sahabat, maka nali ahli Madinah yaman khalaf maman khalfahum ayyata khallafu ar-rasulillah. Tidak seyogianya ahli Madinah itu takhalluf, tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka ikut berjihad sama Rasulullah. Artinya apa? Tetap kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Thur, yang mana di situ ada lubang-lubang ya, semuanya kainnya disobek untuk menutupi lubang-lubang. Masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal satu lubang kantean kain. Akhirnya kakinya Sayyidina Abu Bakar dimasukkan ke lubang tersebut. Dilalah yang ditakdir oleh Allah, semua lubang yang ditutup dengan kain itu tidak ada ulonya, tidak ada ularnya, yang ada di kakinya. Masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ternyata ular yang ada di kakinya Sayyidina Abu Bakar menggigitnya. Ada riwayat 8 kali gigitan, bukan 1 kali. 8 kali gigitan, namun Sayyidina Abu Bakar tidak mau bergerak, khawatir kekasihnya Rasulullah bangun. Ini loh mahabbah. Ini loh cintanya Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tidak kuatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meneteskan air mata. Air matanya mengenai Rasulullah. "Ma bika ya Abu Bakar?" "Ada apa Abu Bakar?" kata Rasul, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, al-hayyah tanhasyuni." "Ada seekor ular yang menggigitku." "Mana Abu Bakar?" Diusap dengan ludah sucinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika itu sembuh. Ulama mengatakan, kenapa sih ular itu kok menggigit kanjeng, menggigit kakinya Sayyidina Abu Bakar? Ya memang dasar ular kan gitu ah. Ya ular itu memang tugasnya begitu, penggaweannya memang. Namun ulama mengatakan, ular kenapa kok sampai tega menggigit Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Alasannya karena ular tersebut rindu ingin melihat nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istilah ngene sora kasare. Wis mlebu nang kampungku, wis mlebu nang omahku, kok aku gak iso nonton. kok saya tidak bisa melihat? Ya Abu Bakar, ojo dielak, jangan dihalang-halangi dengan kakimu. Dipatuk satu kali, dua kali, tiga kali, sampai delapan kali. Ini hewan cinta rindu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Mekah dulu pernah bercerita sebelum adanya mobil, ya, sebelum adanya mobil kendaraan. Orang-orang Mekah dulu bercerita kalau dulu itu ada adat ziarah ke Madinah, ada adat ziarah ke makome Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Mekah dulu apa bercerita bahwa pas waktu hari hanya mau ziarah itu, ziarah masal istilahnya, itu ndak bingung-bingung tumpaan. Ndak bingung-bingung nyewa unta, tidak. Kenapa? Karena unta-unta liar yang ada di gurun-gurun pasir itu sudah parkir sendiri-sendiri di depan rumahnya orang Mekah. Kenapa? Unta ini rindu, ingin juga ikut ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hewan. Rasulullah punya khimar yang bernama Duldul namanya. Duldul ini khimar yang diberikan oleh Sayyidina oleh Raja Mukaukis, Raja Mesir. Duldul ini ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari 3 malam enggak bisa makan. Mogok makan. Ambek nangis susah. Sampai 3 hari 3 malam enggak mau makan. Itulah hewan ya, hewan cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda mati, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah memiliki tempat sandaran di Masjid Nabawi, namanya jizik. Jizik itu batang kurma yang dibuat sandaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jizik tersebut selalu dibuat sandaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika ada salah seorang sahabat yang ahli kayu, ahli tukang kayu, sudah Rasulullah saya bikinkan mimbar. Dibikin mimbar sama sahabat tersebut, Rasulullah pindah ke mimbar tadi. Ketika pindah ke mimbar, tengah-tengah khutbah terdengar suara rintihan, suara tangisan. Dalam riwayat hadis kasautil ashir, seperti suaranya anak unta yang kehilangan ibunya. Nangis. Semuanya sahabat mendengar nangisnya. Di mana siapa yang nangis ini? Rasulullah faham yang nangis adalah jizik tadi, kayu yang tidak punya nyawa, benda mati. Dipeluk sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilus-lus koyo anak kecil itu ya. Dilus-lus, kata Rasulullah, "Laulam adummahu layahin ilayya ila yaumil qiyamah." Kalau memang kalau memang kayu tadi tidak saya peluk, maka saya kayu tadi menangis sampai hari kiamat karena rindu kepada saya. Itu ketika Sayyidina Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis seperti ini, ngomong beliau, "Ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang muslim, ini jizik, ini benda mati, punya rindu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana engkau yang punya hati yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan Rabi' ini, di bulan Rabiul Awal, kita meningkatkan rasa mahabbah. Rasa mahabbah yang itulah andalan kita. Sampai Imam Haddad mengatakan, "Mahabbatuhum fardun wa dini wa afdalu ma indi," kata beliau. Mencintai mereka, mencintai Rasulullah, mencintai ahlu bait Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah, mereka itu adalah ajaranku. Itu adalah yang saya andalkan. Kata Imam Haddad Sahibur Ratib. Padahal bagaimana amalnya Imam Haddad daripada kita? Maka para muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan rasa mahabbah ini, dan semoga kita ditambah mahabbah yang luar biasa, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mahabbah kita betul-betul mahabbah yang shiddiq, yauma yanfa'us shadiqina shidquhum, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.